بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، الحمد لله kembali kita bisa berkumpul di tempat ini, dan seperti biasa pada setiap malam Kamis kita akan mencoba melanjutkan kembali kajian kita dari pembacaan atau pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah. Dan kita masih membahas tentang salah satu prinsip Ahlu Sunnah, yaitu bahwa kaum mukminin pada yaumul qiyamah akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu permasalahan yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah pada bab ini, yaitu apakah Nabi melihat Allah dengan matanya di alam sadar ataukah dengan hatinya. Baik, sebelum kita sebutkan ya pendapat yang rajih dalam hal ini, ya di sini ada beberapa permasalahan yang terkait dengan ru'yatullah, melihat Allah. Ya, jangan sampai ada di antara kita yang masih kebingungan. Ya, di sini masalah yang pertama yaitu apakah ya Allah itu dilihat di akhirah atau tidak. Ini jawabannya telah jelas, yaitu bahwa Allah akan dilihat oleh kaum mukminin di akhirah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menukilkan ijma' dalam hal ini. Ijma'us salaf. Nah, masalah yang kedua, apakah Allah bisa dilihat di dunia atau tidak? Maka di sini para ulama yang menukilkan ijma' bahwa tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah dengan matanya di alam sadar. Ya. Nah, secara syar'i, meskipun dari sisi ya mungkin atau tidaknya, mungkin. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah ya di dunia untuk bisa melihat Allah. Ya, namun disebabkan karena kelemahan ya fisik jasad manusia, maka Allah ya tidak bisa dilihat oleh manusia di alam sadar, di dunia. Tambah lagi secara syar'i, ya, Nabi menyebutkan, i'lamu annakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Tahuilah bahwa kalian, wahai manusia, tidak akan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Ya. Masalah yang ketiga, yaitu terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang Nabi. Ya. Apakah Nabi pernah melihat Allah dengan matanya ataukah tidak? Ataukah bagaimana? Nah, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, beberapa riwayat yang dinukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, di mana ada sebagian kaum muslimin salah paham, ya, keliru, ya, dalam memahami riwayat tersebut. Mereka menyangka bahwa Nabi pernah melihat Allah, ya, dengan matanya di alam sadar. Ya, padahal konteksnya adalah dengan hatinya. Ya, Nabi melihat Allah dengan hatinya. Maksudnya dengan ilmu yang ada pada Nabi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Oleh karena itu, ya, beberapa riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini juga riwayatnya, ya, dilemahkan oleh para ulama. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Allamah Rabi' hafizahullahu ta'ala, bahwa penisbahan bahwa Abdullah bin Abbas menyatakan Nabi pernah melihat Allah dengan matanya ini, ya, penisbahan yang lemah, ya, tidak sah. Namun yang sahih adalah riwayat di mana beliau menyatakan Nabi pernah melihat Allah dengan hatinya. Itu yang sahih. Ya, itu yang sahih. Oleh karena itu kita sebutkan di sini, ya, menukilkan beberapa fatwa dari para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Kata beliau, اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا ولم يتنازعوا إلا في النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan kaum mukminin yang bisa melihat Allah dengan matanya di dunia. Ya. Dan tidak ada khilaf dalam hal ini. Kecuali pada haknya Nabi secara khusus. Ya. Ma'a anna jamaahir al-a'immati 'ala annahu lam yarahu bi'ainihi. Sementara jumhur para ulama berpendapat bahwa Nabi tidak melihat Allah dengan matanya. Fid dunya, di dunia. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي والصحابة وأئمة المسلمين. Dan pendapat ini, pendapat jumhur para ulama, dikuatkan dengan beberapa riwayat yang sahih yang datang dari Nabi, dari para sahabat, demikian pula yang setelahnya dari para ulama. Walam yathbut an Ibn Abbas wala an al-Imam Ahmad rahimahullah wa amsalihima. Dan tidak ada satu riwayat pun yang sahih baik dari Abdullah bin Abbas dan tidak pula dari al-Imam Ahmad rahimahullah atau yang selain keduanya yang menyatakan bahwa Nabi pernah melihat Allah dengan matanya. Jangan ngobrol. Tenang. Mencatat, mana bukunya? Jangan ribut sendiri. dan mana bukunya? Annahum qalu inna Muhammadan ra'a rabbahu bi 'ainihi. Ya, bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Allah dengan matanya. Ini enggak ada satu riwayat pun yang sahih. Enggak ada. Ya, baik dari Abdullah bin Abbas ataupun dari Imam Ahmad rahimahullah. Bali tsabitu anhum itlaq ru'yah. Bahkan yang sahih dalam hal ini adalah riwayat yang menyebutkan dari mereka sekedar melihat. Ya, sekedar melihat. Nabi Muhammad pernah melihat Allah. Dengan apa? Enggak dijelaskan. Ya, enggak dirinci. Nah. Wa imma taqyiduha bil fuad. Atau ya, adanya satu riwayat yang menyebutkan adanya taqyid. Ya, bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Allah bil fuad. Dengan ya, hatinya. Nah. Walaysa fi syai'in min ahaditha al-mi'raj al-thabiti annahu ra'a bi'aynih. Dan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj bahwa Nabi melihat Allah dengan matanya. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau ya Rasulullah pernah melihat Allah pada malam itu? Ya, kata Nabi apa? "Nurun anna arah." Cahaya, cahaya. Ya. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Nah. Adapun ya, hadis Nabi yang menyebutkan atanil barihata rabbi fi ahsani surah. Ya. Adapun hadis Nabi yang menyatakan bahwa Rabbku yaitu Allah telah datang kepadaku tadi malam fi ahsani surah ya, pada bentuk yang paling indah, yang paling bagus. Ya, maka hadis ini kata beliau rahimahullah, innama kana bil madinati fil manam. Hakadha ja'a mufassara. Ini peristiwa terjadi di kota Madinah dan itu terjadi di dalam mimpi. Ya, dalam mimpi, bukan dengan mata ya, di alam sadar, tapi di dalam mimpi. Seperti yang disebutkan secara rinci ya, tafsirnya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam At-Tibyan fi Aqsamil Quran, kata beliau, "Amma qawlu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ra'a Muhammadun rabbahu bi fu'adihi marratain." Jadi ini juga ya, sempat kita sebutkan bahwa ada sebahagian kaum muslimin salah faham juga dalam memahami makna dari firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Najm ayat ke-11 ya. Demikian juga ayat yang ke-13. Ma kadzabal fu'adu ma ra'a. Ya kan? Bahwa hati ini tidaklah berdusta dengan apa yang telah dia lihat. Demikian pula wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh ya Nabi melihatnya pada kali yang kedua. Sebagian memahami yang dilihat Nabi pada saat itu adalah Allah dua kali. Padahal yang sahih adalah Nabi Jibril ataupun malaikat Jibril ya alaihi salam. Dan di sini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, "Wa amma qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ra'a Muhammadan rabbahu bifuadihi marratain fadhahiru mustanaduhu hadhihi al-ayah ma kadzaba al-fuadu ma ra'a." Adapun perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyatakan bahwa ya, Nabi Muhammad pernah melihat Allah dengan hatinya dua kali, maka yang zahir ya hujjah dari beliau adalah firman Allah dalam surah An-Najm ayat ke-11. Demikian juga ke-13 ya. Nah, waqad tabayyana anna al-mar'iya fiha Jibril. Sementara yang jelas bahwa yang dilihat oleh Nabi pada ayat tersebut adalah Jibril ya, alaihi salam, bukan Allah. Yaitu Nabi melihat ya, bentuk Jibril dua kali dalam bentuk aslinya. Ya, dalam bentuk aslinya, enggak berubah. Ya. Fala dalalata fiha ala ma qalahu Ibn Abbas, sehingga tidak ada ya, pendalilan sama sekali yang menguatkan ya, ucapan Abdullah bin Abbas yang menyatakan bahwa Nabi ya, pernah melihat Allah dua kali. Faqad haka Utsman Ibn Sa'id Ad-Darimi rahimahullah al-ijma' ala ma qalathu Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Nah, dan Al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah menukilkan ijma' para ulama sepakat ya, dengan apa yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menyatakan bahwa ya Rasulullah tidak pernah melihat Allah dengan matanya. Nah. Baik. Sekarang masalah yang berikutnya. Masalah yang keberapa? Hah? Yang pertama, ya, melihat Allah di akhirah. Yang kedua, melihat Allah di dunia. Yang ketiga, melihat Allah di mimpi, ya, di alam mimpi. Apakah memungkinkan Allah dilihat ya, di alam mimpi atau tidak? Di sini, ya, Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan, فَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يُرَى فِي الْآخِرَةِ بالأبصار عيانا. نعم. Bahwa para sahabat, demikian pula para tabi'in dan para ulama berpendapat bahwa Allah itu nanti bisa dilihat di akhirah dengan absar, ya, dengan pandangan mata, iyanan, dengan mata kepala, bukan dengan mata hati ya, tapi dengan mata kepala. Ini di akhirah. Wa in ahadan la yarahu fi ataupun bi ainihi, dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah dengan matanya, lakin yura fil manam, akan tetapi Allah bisa dilihat di alam mimpi. Yahsulu lil qulubi min al mukashafat wal mushahadat ma yunasibu halaha, dan itu terjadi ya, pada hati-hati manusia yang diberikan kemampuan untuk menyingkap ya, dan menyaksikan apa yang sesuai dengan kondisi hati tersebut. Ya, artinya semakin tinggi ya, ketaatan seseorang dan kesolehannya, semakin tinggi tingkat makrifatnya kepada Allah, pengenalannya kepada Allah, semakin kenal dia kepada Allah. Ya, tentang sifat-sifatnya, ya, tentang nama-namanya, tentang keagungannya, kenal betul. Ya, sehingga terkadang Allah tampakkan di alam mimpi, seperti yang dialami oleh Nabi. Ya. Atani al-barihata Rabbi fi ahsani surah. Tadi malam kata Nabi, aku didatangi oleh Allah, Rabbku, pada bentuk yang paling indah, yang paling bagus. Ini Nabi, ya, yang tahu, sangat mengerti tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini adalah memungkinkan seseorang untuk melihat Allah di alam mimpi. Wa minan nas man taqwa musyahadata qalbihi hatta yadunna annahu ra'a dhalika bi'aynihi. Sehingga ada sebahagian orang ya, sangat kuat tingkat ya, persaksian hatinya kepada Allah, sampai dia menyangka melihat Allah dengan matanya. Sangat kuatnya dia. Ini tentunya dialami oleh orang-orang saleh. Orang-orang yang saleh. Nah, yang istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Ya. Nah. Nah, kata beliau, orang seperti ini kalau dia ya sekedar pengakuan saja bahwa dia Naam pernah melihat Allah di alam mimpi. Seakan-akan saking kuatnya. Seakan-akan melihat Allah dengan matanya. Wa hadza ghaliq. Kata beliau, ini kesalahan. Ya. Sehingga dia cerita kepada orang lain, saya melihat Allah. Ya, dengan apa? Di alam sadar. Dengan mata saya ini. Belum ganti ini mata saya. Ya, ngaku. Mengklaim. Ini ghaliq. Wa musyahadatul qulub tahsulu bihasabi imanil abd wa ma'rifatihi wa surati mithaliyah. Ya, adapun persaksian hati-hati manusia yang bisa melihat Allah itu ya, bisa terjadi sesuai dengan kadar iman seseorang dan tingkat pengenalan seseorang kepada Allah ya, dan penggambarannya. Nah, sehingga enggak sembarang orang bisa melihat Allah meskipun di alam mimpi. Taib. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam Al-Fatawa jilid yang kedua halaman 336. Dijelaskan pula oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah, kata beliau dalam Al-Mufhim, fa amma ru'yatullah fil naum faqad qala al-qadhi Iyad. Adapun melihat Allah di alam mimpi. Ketika seorang tidur, maka ini sudah disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, kata beliau, lam yakhtalif al-ulama fi jawazi sihhati ru'yatillah ataupun ta'ala fil manam. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang bolehnya atau benarnya melihat Allah di alam mimpi. Nah, memungkinkan melihat Allah di alam mimpi dengan hatinya tentunya, ya, bukan dengan mata kepala di alam sadar. Ya, dari sisi mungkin-mungkin, cuma tadi seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah, itu kembali kepada apa? Tingkat keimanan, tingkat kesolehan. Ya, ada pun seorang yang dia tidak istiqamah, ya, bergelimang dengan kesyirikan, bid'ah, kemaksiatan, mungkar, apalagi dikenal sebagai dukun, tukang ramal, ya, tahu-tahu cerita, tadi malam, tahu enggak kamu, barusan saya melihat Allah, ya, saya tidur di kamar, tiba-tiba, ya, baru memejamkan mata, ada cahaya terang, teng, ya, memancar, lalu mengatakan, aku adalah Allah. Ya, langsung sadar. Besoknya cerita. Lah dia, ahlul ma'asi. Ya. Tidak istiqamah. Ahlul syirik. Dukun. Ya. Atau terjadi dalam fitnah. Ya, bid'ah, sufiyah. Maka jangan diterima beritanya. Ya, jangan dipercaya ceritanya. Dongengnya. Nah, ini yang diingatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ya. Jangan cepat percaya dengan cerita orang-orang yang katanya melihat Allah di alam mimpi. Jangan. Meskipun pada asalnya memungkinkan seseorang untuk bisa melihat Allah di alam mimpi, tapi enggak sembarang orang. Ya. Kata beliau rahimahullah, disebutkan dalam sebagian fatwa beliau ketika ditanya, Fadilat Syekh, hal ru'yatullah ya fil manami jaizatun am la? Wahai Syekh, kata beliau, kata penanya, apakah memungkinkan untuk melihat Allah fil manam di alam mimpi atau tidak? Kata beliau rahimahullah, amma fil manam fa inna nabiyya alaihi salatu wassalam ra'a rabbahu fil manam. Adapun di dalam mimpi, maka sungguhnya Nabi pernah melihat Allah di dalam mimpinya. Lakin hal li ghairihi an yarahu, akan tetapi apakah selain Nabi memungkinkan bisa melihat Allah meskipun di alam mimpi? Yudkaru anna al-Imam Ahmad rahimahullah ra'a rabbahu. Ya, meskipun ada yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah pernah melihat Allah di alam mimpi. Ada riwayat. Ya. Nah, wa dzakara ba'dul ulama anna dhalika mungkin. Dan sebagian para ulama menyebutkan hal itu memungkinkan bisa melihat Allah di alam mimpi. Fallahu a'lam, la adri, kata beliau. Adapun saya, Allah a'lam. Saya tidak tahu. Wa asha in futiha al-babu tadkhulu alaina shuyukh as-sufiyyah wa ghayruhum. Saya khawatir kalau pintu ini dibuka ya, selebar-lebarnya bahwa Allah itu bisa dilihat meskipun di alam mimpi oleh siapa saja ya, maka akan dimasuki ya, ataupun akan masuk kepada kita syuyukh sufiyah wa ghairuhum ya, akan masuk kepada kita para tokoh-tokoh sufiyah atau selain mereka. Wa yaqul, sambil cerita, al-barihata ra'aitu rabbi, tadi malam barusan saya lihat Allah. Padahal dia sufi ya. Wa jalastu ana wa iyyahu, dan saya duduk bersamanya. Oh, cerita ya. Wa tanadamna wa tanaqashna, dan kami berbincang-bincang, berdialog. Oh, enak betul ya, kayak temannya ya, cerita barusan melihat Allah, ngobrol, masya Allah. Thumma yaji'u min ahli al-khuza'balat allati la asla laha, tambah lagi kalau dibiarkan ini akan datang lagi ahli khuza'balat, orang yang suka cerita, suka dongeng, qasas ya, tanpa ada dasarnya ceritanya tersebut. Allati la asla laha, yang mana ceritanya enggak ada asalnya. Fa'ara anna sadda hadzal bab huwa al-aula, sehingga kata beliau rahimahullah ya, aku memandang bahwa menutup pintu ini itu lebih afdal ya. Nah, artinya jangan sembarangan ya, menyampaikan tentang masalah ini. Allah itu bisa dilihat loh di alam mimpi oleh siapa saja. Titik. Enggak ada penjelasan. Oh, bahaya. Barusan dapat seperti ini, besoknya langsung cerita. Oh, betul tadi malam saya lihat Allah. Padahal dia siapa? Ya, artinya ya, harus dijelaskan bahwa enggak semua orang bisa melihat Allah meskipun di alam mimpi, tapi orang-orang khusus, orang-orang yang saleh, terlebih ketika ya, seseorang ditampakkan ya, oleh sesuatu dalam mimpinya kemudian mengaku aku adalah Allah sambil menyatakan ya, mulai hari ini aku gugurkan sebagian kewajiban darimu dan aku bolehkan bagimu untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya diharamkan. Oh, berarti ini sudah tahlilul muharramat wa tahrimu al-muhallalat. Ini batil. Menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Ya. Mengaku aku adalah Allah khusus untuk kamu saja ya. Ya, enggak bisa. Ya. Nah, walhasil ini yang dijelaskan oleh para ulama kita terkait dengan masalah ini. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Syekhul Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Kata beliau, idan ma fihi khilafun baina as-sahabah. Kalau demikian tidak ada khilaf ya, di kalangan para sahabat bahwa Allah itu ya, dilihat oleh Nabi dengan hatinya. Fa ahlul ahwa'i alladziina yurawwijuna al-khilafat fil usul wal aqaid yaqulun. Adapun ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, mereka yang berusaha untuk melariskan ya, terwij, mempromosikan khilaf-khilaf dalam masalah usul ya, prinsip-prinsip akidah, mereka mengatakan as-sahabatu ikhtalafu fil aqaid, para sahabat mereka juga berselisih ya, berbeda pendapat dalam masalah akidah. Nah, ini buktinya Abdullah bin Abbas menyatakan Nabi melihat Allah ya, sementara Aisyah menyatakan ya, Allah ataupun Nabi tidak pernah melihat Allah. Hadza kadzibun makhtalafu ya, ini dusta. Sama sekali para sahabat tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah akidah. Aisyah kanat tanfi ru'yata bil basar. Ya, perhatikan, ini jalan tengahnya. Aisyah, ya, beliau meniadakan, menolak bahwa Nabi pernah melihat Allah dengan matanya. Ini yang diingkari oleh Aisyah. Wa Ibn Abbas ma'athbata ru'yata bil basar. Sementara Abdullah bin Abbas tidak menetapkan Nabi pernah melihat Allah dengan matanya. Athbata ru'yata bil fu'ad. Hanya saja beliau menyatakan Nabi Muhammad pernah melihat Allah dengan hatinya. Ainul khilaf. Mafi. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Sejalan. Ya. Cuma sebagian orang salah paham. Menganggap bahwa ini para sahabat. Mereka juga berbeda pendapat. Ya. Antara Abdullah bin Abbas dengan Aisyah. Apa tujuannya mereka menyebutkan ini? Ya. Tujuannya adalah untuk melegalkan dan membolehkan. Ya, boleh beda pendapat meskipun dalam masalah akidah. Ya, kalian ahlu sunnah menetapkan ya, Allah bisa dilihat, ya silakan. Nah, di akhirah kami enggak apa-apa. Ini kan ada salafnya katanya. Buktinya dulu para sahabat berselisih, beda pendapat. Kalian ahlu sunnah menetapkan adanya adabul qabr, nikmatul qabr, silakan. Kami enggak. Ya, harus toleransi katanya. Dan seterusnya. Sehingga itu maksud mereka. Ya, untuk membenarkan keyakinan mereka yang batil. Wa yaqtimul kalama ala hadhihi. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah menutup tentang masalah ini dengan ucapannya. Wal hadithu indana ala zahirih. Hadith yang menjelaskan tentang bahwa Nabi Muhammad ya, pernah melihat Allah. Menurut kami kata beliau ala zahirih. Difahami secara zahir. Qad yufhamu minhu. Ya, ini sebagian orang dipahami memahami ucapan beliau ini annahu yara anna ar-rasul alaihi salatu wassalam ra'a rabbahu bi'ainihi binaan ala hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagian memahami dari ucapan Imam Ahmad ini bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Allah dengan matanya. Ya, dibangun di atas hadits Abdullah bin Abbas. Wa qad araftum anna hadits Ibnu Abbas madza fihi min al-kalam. Dan sementara kalian telah tahu bahwa hadis Abdullah bin Abbas ini terjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama melemahkan. Ya. Melemahkan riwayat ini. Wa annahu ma yartaqi ila darajatil sihah. Dan hadis tersebut tidak bisa naik sampai derajat sahih. Wa qad la yartaqi ila darajatil hasan. Dan bahkan tidak bisa naik sampai derajat hasan sekalipun. Nah. Artinya yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Allah dengan matanya. Ini hadisnya dhaif. Tidak sahih. Ya. Summa innahu muqayyadun bil hadithis sahih. Kemudian. Ya, di sana ada hadis yang lain. Menyebutkan taqyid. Bahwa Nabi Muhammad melihat Allah. Dengan hatinya. Itu yang sahih. Fayuhmalu kalamuhul mutlaqu ala al-muqayyad barakallahu fikum. Sehingga hendaknya kita ya, membawa ucapan Abdullah bin Abbas yang sifatnya umum yang menyatakan Nabi Muhammad pernah melihat Allah dibawa kepada yang mutqayyad ya, yang muqayyad yaitu yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah dengan hatinya. Wa takunu natijatu annahu la khilafa fil qadiyyati bainas sahabah. Sehingga kesimpulannya bahwa tidak ada khilaf di kalangan para sahabat tentang masalah ini. Nah, amal mutaakhirun ba'dhum ta'athara bi kalam Ahmad rahimahullah wa dhanna annahu yaqul anna Muhammadan ra'a rabbahu bi 'ainihi. Ya. Adapun orang-orang belakangan sebagian mereka terpengaruh dengan ucapan Imam Ahmad dan menyangka bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Allah dengan kedua matanya. Wa fahmuhu hadza khata'. Dan ini pemahaman adalah keliru, salah ya. Id anna Ahmad kana yuqayyidu ru'yata bil qalbi. Sementara Imam Ahmad rahimahullah telah menyebutkan bahwa ya, Nabi Muhammad itu melihat Allah bil qalb dengan hatinya, bukan dengan kedua matanya. Itu kesimpulannya. Nah, wallahu ta'ala alamu bissawab. Demikian selesai untuk masalah ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Kemudian kita masuk pada masalah yang berikutnya yaitu al-imanu bil mizan yaumal qiyamah. Termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah yang berikutnya adalah beriman bil mizan. Beriman dengan adanya al-mizan pada hari kiamat. Al-mizan, ayol ikhwah, secara lughah itu ismu alat, isim alat, ya, mizan. Dari wazana yazinu waznan mizanan, menimbang. Dan secara urf, al-mizan ismun li'alatin tu'rafu biha thaqlul asya' wa khifatuha. Secara urf, kebiasaan kita, yang namanya mizan, timbangan, adalah sebuah nama yang menunjukkan satu alat yang dengannya akan diketahui berat dan ringannya sesuatu. Ya kan? Ini berapa beratnya? Berapa kilo? Ditimbang. Ya, ini berapa ons? Berapa kintal? Berapa ton? Nah, alatnya dinamakan mizan, timbangan. Ini secara urf. Adapun secara syar'i, mizan yaitu mizan yunsabu lahu kifatan, timbangan yang dipasang pada hari kiamat. Lahu kifatan, yang memiliki dua daun timbangan. Nah, wa lisanun wahid, dan memiliki satu lisan, ya, satu neraca, ya. Nah, liwaznil amali wal amili wa sahifatil amal, untuk menimbang amalan, demikian pula orang yang mengamalkan, dan lembaran-lembaran catatan amal. Ini makna mizan secara syar'i. Apa maknanya? Yaitu timbangan yang dipasang, yang ditegakkan pada hari kiamat kelak, di mana sifatnya memiliki dua daun timbangan, satu neraca, untuk menimbang amalan. Demikian pula al-amil, yang mengamalkan, dan sekaligus sahifatul amal, lembaran-lembaran catatan amal. Itu makna mizan secara syar'i. Dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana penyebutan tentang akidah-akidah ahli sunnah yang lainnya sebelum dan setelahnya, ya, sekaligus atau ya, bukan hanya sekedar menetapkan tentang akidah ahli sunnah yang beriman dengan adanya mizan pada yaumul qiyamah, namun sekaligus sebagai rad alal mubtadi'ah, bantahan kepada ahlul bid'ah, di mana mereka mengingkari adanya mizan pada yaumul qiyamah. Dan demikian, kitab ini usul sunnah, ya, itu pada hakikatnya adalah kitab urudud, kitab yang berisikan bantahan terhadap ahlul bid'ah. Karena tidak ada satu prinsip yang beliau sebutkan di sini dalam kitab ini dari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, ya, melainkan pasti telah diingkari prinsip ini oleh ahlul bid'ah. Dari yang pertama, ya, beriman dengan adanya takdir, ada yang mengingkari jahmiyahnya, qadariyahnya, ya. Kemudian juga tentang masalah Al-Quran, kalamullah, ini juga disebutkan sebagai bantahan terhadap kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Demikian pula tentang ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah, Allah akan dilihat pada yaumul qiyamah oleh kaum mu'minin. Ini juga bantahan terhadap ahlul bid'ah. Demikian pula ini, beriman dengan mizan, juga bantahan terhadap ahlul bid'ah. Kata beliau rahimahullah, wal imanu bil mizan yaumal qiyamah. Prinsip yang berikutnya dari prinsip-prinsip ahlus sunnah adalah beriman dengan adanya mizan pada yaumul qiyamah. Kama jaa yuzanul 'abdu yaumul qiyamah fala yazinu janaha ba'udah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis di mana ada seorang hamba pada yaumul qiyamah ditimbang sementara beratnya itu tidak menyamai satu sayap nyamuk. Na'udzubillah. Ya, menunjukkan ringannya orang ini. Ya. Nah, meskipun badannya gemuk, tapi karena tidak saleh, ya, bahkan kafir, ringan betul. Ya. Pada yaumul qiyamah. Na'udzubillah. Wa tuzanu a'malul ibad. Kama ja'a fil athar. Demikian pula yang akan ditimbang adalah amalan-amalan hamba. Ya, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Wal imanu bihi. Kita beriman dengannya. Wa tasdiqu bih. Kita benarkan. Wal i'radu amman radda dzalik. Dan kita berpaling dari orang-orang yang menolak hal tersebut. Wa tarku mujadalatihi. Dan kita meninggalkan dalam berdebat dengan orang-orang yang menolak adanya mizan pada yaumul qiyamah. Nah, dijelaskan oleh Syekhul Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, kata beliau, wal imanu bil mizan yaumul qiyamah. Beriman dengan adanya mizan, timbangan pada hari kiamat. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Naam. Hadis ini sahih. Riwayat al-Imam al-Bukhari. Naam. Demikian pula Muslim. Kata Nabi, yuzanul abdu yaumul qiyamah. Atau yu'ta birrajuli al-azim as-samin. Fala yazinu inda Allahi janaha ba'udah. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang yang besar lagi gemuk. Sudah besar, gemuk lagi. Sementara fala yazinu inda Allah, timbangannya di sisi Allah tidak menyamai satu sayap nyamuk sekalipun. Allah musta'an. Saking ringannya. Menunjukkan orang ini kafir. Na'udzubillah. Sehingga dari sini juga menunjukkan bahwa bahwa yang dilihat oleh Allah Jalla wa'ala adalah amalan seseorang. Ibadah, kesolehan, iman, tauhid. Hada fihi dalilun ala annal ashkhas yuzanun. Ini dalil yang menunjukkan bahwa nanti pada yaumul qiyamah tubuh-tubuh manusia juga akan ditimbang. Wa warada fi haditsi tsabitin fi haditsin tsabitin anna ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu irtaqa 'ala syajaratil araq wa kana daqiqa saqain fata'ajjabu min diqqati saqaihi. Dan juga dikuatkan hadis ini dengan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau suatu hari naik di atas pohon araq, pohon siwak. Dan beliau adalah sahabat yang dikenal kurus, kecil betisnya. Fata'ajjabu min diqqati saqai, sehingga para sahabat ketika melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud, mereka heran. Sebagian tertawa. Apalagi ketika ada angin yang bertiup. Kata Nabi ketika melihat sebagian sahabat tertawa. La ta'jabu min diqqati saqai. Jangan kalian heran dengan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Fa innahuma asqaru fil mizan min jabal Uhud. Allahu Akbar. Karena sungguhnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud pada yaumul qiyamah akan lebih berat ketika ditimbang daripada Jabal Uhud, Bukit Uhud. Yang menunjukkan kuatnya iman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabun jalil, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Awal-awal ataupun sahabat yang awal-awal masuk Islam. Pernah mengalami pahit ketirnya zaman pahit masuk Islam. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini juga sebagai dalil tentang utamaan Abdullah bin Mas'ud sebagai ahlu jannah, penghuni syurga. Nah, hada dalilun ala anna al-ashhas yuzanun. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tubuh manusia juga nanti pada yaumul qiyamah juga akan ditimbang. Ya. Wa amal a'mal fala khilafa fiha annaha tuzan. Adapun amalan manusia, maka di sini para ulama sepakat bahwa nanti pada yaumul qiyamah akan ditimbang. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Ya, naktafi bihadzal qadar, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahillahi ta'ala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.